semoga saat ini kan berlanjut. Selalu, selalu, selalu ku akan terus berharap, walaupun ditiup angin, ku akan lindungi bunga itu. Cinta itu suaranya, tak mengharapkan jawaban. Ku mendengarkan, ku beri payung yang ku pakai untuk hindari hujan.